Ditandur neng kebon aku ono jleret tipe nyemplung bo iora kembangi opo sok yo ngaji ayo manut para kiai wetan kali kulan kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai. Kembang kenapa injero kuat tumpah ane kereta Jawa roda papat rupa manungsa roda papat rupa manungsa roda papat.